Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih kita bahas tentang الذبح penyembelihan sebagai salah satu contoh ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian dzabah yaitu iraqat ad-dam ala wajhin makhsus, mengalirkan darah hewan dengan cara yang tertentu. Dan adz-dzabah ya, adz-dzabah terbagi menjadi dua macam atau mencakup dua macam sebagaimana yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah dzabah, penyembelihan yang bermakna sempit, penyembelihan yang paling sering kita lakukan yaitu qata' al-wadajain, yaitu memutus, mengalirkan darah dengan cara memutus al-wadajain, dua pembuluh darah di leher. Dua pembuluh darah besar yang berada di leher. Pendapat yang benar tidak harus memutus atau memotong kerongkongan dan tenggorokan. Jika kerongkongan dan tenggorokan terputus, maka itu lebih afdol. Namun bukan syarat. Bukan syarat sebagaimana yang sudah kita pelajari. Dan sebagaimana yang terfahami dari sabda Nabi SAW. Jadi patokannya adalah teralirkannya darah. Dan darah itu mengalir dari al-wadajain, dua pembuluh darah besar yang ada di sisi kanan dan kiri leher. Kemudian macam yang kedua dari dzabah penyembelihan adalah nahar, yaitu menusuk, ya, menusuk apa, bagian leher yang paling bawah, ya, yang bertemu dengan dada. Yang berbatasan dengan dada. Ini berdekatan dengan dada, ditusuk. Kemudian alat penusuknya kita gerakkan sehingga teralirkanlah darah. Nahar dilakukan terhadap unta. Nah, terhadap unta dan terkadang juga terhadap sapi. Sapi bisa dinahar. Adapun penyembelihan yang umum itu dilakukan terhadap selain unta. Ya, walaupun unta juga bisa dizabah, disembelih dengan cara yang biasa. Kemudian kita pelajari bahwa di dalam penyembelihan hewan ya terdapat dua hal. Terdapat dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah qasd at-taqarrub. Ya. Ada atau tidaknya niat taqarrub. Taqarrub yakni ibadah. Mengagungkan. Ya. Ada tidaknya niat taqarrub. Sisi yang kedua atau hal yang kedua adalah tasmiyah. Membaca nama Allah. Baca basmalah. Ya. Membaca basmalah. Terkait dengan hal yang pertama, niat taqarrub. Ya. Jika ada niat taqarrub ibadah, pengagungan, maka hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala niat taqarrub tersebut. Dan jika tidak ada niat taqarrub sama sekali, seperti daging untuk dimakan, ya, menyembelih hewan untuk dimakan dagingnya, atau disuguhkan kepada tamu, atau dihadiahkan dan semisalnya, tidak ada niat taqarrub di dalam perbuatan menyembelih itu, maka ya, tidak diharuskan untuk diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ada niat taqarrub, maka niat tersebut harus hanya untuk Allah. Tapi jika itu sembelihan biasa, bukan sembelihan taqarrub, sembelihan ibadah, ya, maka bebas. Tidak ya, ada ketentuan tersebut harus diikhlaskan untuk Allah. Adapun hal yang kedua yaitu tasmiyah, membaca basmalah, maka hukumnya wajib dan menjadi syarat sahnya adzabah, penyembelihan. Ya. Jika tidak membaca basmalah, ya, ketika hendak menyembelih, ya, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya dirinci, jika disengaja maka pelakunya berdosa dan sembelihannya tidak sah, tidak halal, teranggap sebagai bangkai. Namun jika lupa, maka pelakunya tidak berdosa, karena dia lupa, dan an-nisyan itu adalah udzur, ya, sebab seseorang dimaafkan. Namun terkait dengan sembelihannya, ya, tidak sah menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu alam. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat, sembelihannya tidak sah. Terkait dengan dosa, maka tidak ada dosa karena dia lupa. Terkait dengan hukum, ya, halal atau tidaknya, maka untuk memakan daging tersebut, maka ya, pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, adalah tidak halal untuk dimakan dan teranggap sebagai bangkai. Kemudian penulis Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dalil yang menjelaskan bahwa dzabh itu adalah ibadah. Beliau mengatakan qawlu ta'ala wa dalilu dzabhi qawlu ta'ala, dalil dzabh, dalil menyembelih itu adalah ibadah. Firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Qul, katakanlah. Nah, perintah ini ditujukan kepada siapa? Ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat ini ditujukan atau diturunkan kepada beliau. Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku, wa mahyaya, wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah dan milik Allah rabbil alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Nah, di dalam ayat ini ada beberapa penafsiran. Tentang ayat ini. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku. Nah, ada beberapa penafsiran. Ya, di antara penafsiran-penafsiran tersebut adalah as-salah yang dimaksud dengan salat adalah salat yang syar'iyah, salat yang syar'i. Ya, sebagaimana yang kita fahami dari istilah sholat. Ya, dan di sana ada penafsiran yang lain. Kemudian wanusuki dan nusukku. Nusuk ditafsirkan dengan adzabah, menyembelih. Menyembelih. Ya. Jadi menyembelih hewan-hewan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sembelih. Dan di sana ada penafsiran yang lain, misalkan salatku maknanya adalah doaku, nusukku adalah ibadahku secara umum. Ya. Namun di antara penafsiran yang ada adalah seperti itu. Katakanlah ibadah salatku ini dan ibadah nusukku, penyembelihan hewan yang aku lakukan, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Kemudian wa mahyaya wa mamati, ini juga ada beberapa penafsiran. Di antara penafsiran yang ada, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, ya, maknanya adalah ya pengaturan, ya, urusan hidupku dan matiku, atau pengaturan urusanku selama aku hidup dan ketika aku mati. Dan ketika aku mati. Lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah rabbul alamin. Ini sudah kita bahas ayat ini. Teman sebelumnya. Sudah? Oh belum kan? Nah. Kalau melihat dua hal yang pertama. Dua, di sini ada empat hal. Ya, kalau melihat dua hal yang pertama, yaitu apa? Apa berarti yang dua hal yang pertama tadi? Ya, sesungguhnya salatku dan nusukku. Salat yakni ibadah salat yang ma'ruf. Nusuk yakni apa? Sembelihan. Kalau melihat dua hal yang pertama ini, maka lillah rabbil alamin maknanya apa? Untuk atau milik? Untuk atau milik? Untuk. Untuk. Ya kan? Berarti aku beribadah untuk siapa? Untuk Allah. Niatnya adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat, demikian juga nusuk, sembelihan. Ini tauhid apa berarti? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, yang mana? Uluhiyah. Kalau melihat dua hal yang terakhir, mahya yang mati, pengaturan segala urusanku selama aku hidup dan ketika aku mati, lillahi rabbil alamin, maknanya apa? Lillahi rabbil alamin, dengan melihat dua hal yang terakhir, milik Allah. Berarti tauhid apa ini? Rububiyah. Subhanallah, mencakup dua hal ini ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, mencakup dua macam tauhid. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Naam. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Sekutu dalam hal uluhiyah atau rububiyah? Dua-duanya. Karena konteks kalimat ini mencakup dua macam tauhid. Tauhid uluhiyah, salatku dan nusukku hanya untuk Allah. Tauhid uluhiyah, hidupku dan matiku, urusan hidup, urusanku selama aku hidup dan ketika aku mati adalah milik Allah. Tauhid rububiyah, berarti kalimat setelahnya la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu dalam hal apa? Uluhiyah dan dalam hal rububiyah. Dalam hal uluhiyah, maka tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Dalam hal rububiyah juga sama, tidak ada yang mengatur segala urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Yang disebutkan di matan yang antum pegang sampai situ ayatnya. Atau ada kelanjutannya? Nah, ya, kalau di sini ada kelanjutannya. Tapi kita cukupkan. Bagaimana menyimpulkan dari ayat ini bahwa dzabh, menyembelih itu adalah ibadah? Bagaimana cara menyimpulkannya? Ya, cara menyimpulkan dari ayat ini dzabh adalah ibadah adalah karena sisi yang pertama, ya, Allah memerintahkan ya nusuk atau dzabh, penyembelihan, ya, memerintahkan nusuk atau penyembelihan harus diikhlaskan untuk Allah semata. Nusukku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau wajib diikhlaskan itu ibadah atau bukan? Ibadah. Karena kalau perkara-perkara yang bukan ibadah itu tidak harus diikhlaskan. Makan, minum, tidur. Kan tidak wajib diikhlaskan karena memang bukan ibadah. Walaupun kalau diniatkan niat-niat yang baik maka bisa mendatangkan pahala. Tapi pada asalnya itu bukan ibadah maka tidak wajib ikhlas. Namun nusuk sembelihan di sini diwajibkan untuk diikhlaskan. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah rabbil alamin berarti nusuk adalah ibadah. Sehingga masuk dalam kaidah umum. Kalau dzabh atau nusuk itu adalah ibadah, maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Kemudian dalil dari as-sunnah, dari hadis, penulis rahimahullah mengatakan, wa minas sunnah la'anallahu man dzabha li ghairillah. Dan dalil dari as-sunnah, yakni dari hadis. Yang dimaksud dengan sunnah di sini apa? Hadis. Nampaknya dulu pernah kita pelajari pengertian istilah sunnah. Iya, pernah ya. Pernah kita pelajari dulu. Belum. Sunnah itu memiliki secara istilah memiliki beberapa makna. Yang pertama sunnah yang merupakan lawan dari bid'ah. Sunnah, bid'ah. Ahlu sunnah, kemudian ahlu al-bid'ah. Nah, ketika itu maknanya apa berarti sunnah? Sunnah yang menjadi lawan dari bid'ah. Kalau bid'ah, perkara yang apa? Baru, itu ya dalam agama. Berarti kalau sunnah, bukan perkara baru. Berarti sunnah adalah apa? Apa? Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam beragama. Bukan perkara baru. Tapi memang itulah cara-cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama. Sunnah. Jadi ibadah-ibadah yang dituntunkan, diajarkan dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta oleh para sahabatnya. Itulah sunnah. Adapun selain itu berarti perkara yang baru dan dinamakan dengan apa? Bid'ah. Itu pengertian sunnah yang pertama, ahlu sunnah ahlul bid'ah gitu ya. Pengertian yang kedua, sunnah yang beriringan dengan Alkitab. Apa yang dimaksud Alkitab? Apa Alkitab itu? Al-Quran. Alkitab wa sunnah. Berarti apa yang dimaksud dengan sunnah? Hadis. Itu ada Al-Quran dan hadis. Sama dengan Alkitab wa sunnah. Berarti sunnah maksudnya hadis. Ini pengertian yang kedua, hadis itu berarti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, penukilan yang diriwayatkan dari beliau yang baik yang berupa ucapan, beliau mengatakan apa atau yang berupa perbuatan, beliau melakukan apa. Ya, atau berupa pembenaran, beliau melihat sesuatu atau mengetahui sesuatu terjadi, beliau membiarkan, tidak mengingkari, berarti itu boleh. Atau berupa sifat fisik beliau, gitu ya. Nabi SAW, ciri-ciri fisiknya begini, begini. Itu kan hadis. Alkitab was sunnah. Ini Al-Quran dan hadis. Ini pengertian yang keberapa? Yang kedua. Pengertian yang kedua. Yang berikutnya pengertian yang ke? Tiga. Kalau pengertian sunnah yang pertama tadi lawan dari bid'ah. Yang kedua sunnah yang beriringan dengan Alkitab. Artinya hadis. Yang ketiga, ini. Yang ketiga, sunnah yang sunnah yang termasuk hukum-hukum taklifi. Hukum taklif. Hukum taklifi itu apa saja? Ada lima. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, sunnah yang masuk dalam hukum-hukum taklifi yang dimaksud apa? Sesuatu yang diperintahkan. Sesuatu yang diperintahkan tapi tidak mengharuskan. Jika dikerjakan, maka mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, tidak mendapatkan dosa. Begitu ya. Ini pengertian sunnah yang ketiga. Jadi, ketika antum mendapati istilah sunnah, antum harus menempatkan sesuai dengan pembahasannya apa. Ketika membahas masalah manhaj, sunnah, berpegang dengan sunnah, sunnah maksudnya apa yang dimaksud sunnah? Lawan dari bid'ah. Ketika diterangkan apa namanya, dalil kita itu adalah Alkitab was sunnah. Alkitab was sunnah, kemudian apa lagi? Al-ijma', al-qiyas dalam bidang fikih biasanya. Ketika belajar fikih, dalil itu ada yang berupa kitab, ada yang berupa sunnah, ada yang berupa ijma', ada yang berupa qiyas. Maka ijma' dan sunnah adalah pengertian yang kedua tadi, yang beriringan dengan Alkitab, hadith. Ketika untuk membahas fikih juga biasanya, sholat itu atau sholat duha hukumnya sunnah. Berarti maksudnya adalah apa? Jika dikerjakan mendatangkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendatangkan dosa. Begitu. Jelas ya? Yang seperti ini mestinya dicatat dan diingat. Setelah itu, antum harus menerapkan. Harus memahami istilah sunnah sesuai dengan pembahasannya. Begitu ya, jangan salah paham. Antum mengikuti kajian daurah itu sunnah-sunnah ya. Kira-kira bahas kemana ini? Kita wajib mengerjakan, mengikuti sunnah. Sunnah kok wajib? Sunnah atau wajib? Begitu ya. Baik. Kemudian yang dimaksud oleh penulis rahimahullah wa minas sunnah dan dari as-sunnah, maksudnya apa ini? Dalil dari as-sunnah maksudnya pengertian yang mana? Hadis. Dalil yang berupa hadis. Yang pertama tadi dalil berupa Al-Qur'an, dari ayat Al-Qur'an. Yang kedua dalil dari hadis. Wa minas sunnah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu, Allah melaknat man dzabaha li ghairillah. Siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Naam. La'anallah. Allah melaknat. Apa makna Allah melaknat? Apa maknanya? Apa makna laknat? Menjauhkan dari rahmat. Apa? Naam. Laknat. Makna laknat. Ya. Yeah. Itu dilihat siapa pelakunya atau pengucapnya. Jika yang melaknat adalah Allah, jika yang melaknat adalah Allah, berarti Allah melaknat. Itu dalam kalimat subjek predikatnya seperti itu, Allah melaknat seperti di sini. Maka maknanya apa? Menjauhkan dari rahmat yang khusus. Bukan dari semua rahmat. Sebab orang kafir pun, yang paling kafir sekalipun tetap mendapatkan rahmat Allah. Buktinya, boleh makan, bisa minum, bisa menghirup udara, hidup, mendapatkan nikmat. Itu nikmat, itu rahmat dari Allah atau bukan? Rahmat, tapi kan rahmat yang sifatnya umum. Bukan pertanda bahwa Allah mencintai dia. Begitu ya. Tapi yang dimaksud dengan menjauhkan dari rahmat Allah adalah apa? Menjauhkan dari rahmat Allah yang khusus, istimewa. Rahmat yang menjadi pertanda bahwa dia dicintai oleh Allah. Rahmat yang terasa di dalam batin. Dan rahmat yang berkesinambungan tidak hanya di dunia, tapi juga berlanjut di akhirat. Kalau orang kafir kan dirahmati oleh Allah hanya di mana? Di dunia, di akhirat enggak mendapatkan rahmat. Begitu. Jadi maksud Allah Allah melaknat adalah menjauhkan dari rahmatnya yang khusus, yang istimewa. Tapi terkait dengan rahmat yang umum ya tetap Allah berikan. Karena Allah memang maha merahmati. Kemudian yang kedua, jika pelakunya yang melaknat ya, adalah makhluk, misalkan manusia. Ya, si A melaknat. Fulan melaknat. Maknanya apa? Nah, maknanya ada dua kemungkinan. Mendoakan dengan laknat, jadi agar dia dilaknat oleh Allah. Begitu ya. Agar dia dilaknat oleh Allah. Atau yang kedua, asab wa syatam, mencela, mencerca, memaki, mencaci maki. Jelas ya? Jadi fulan melaknat, si A melaknat si B. La'ana fulan, la'ana fulanun fulanan, la'ana Zaidun Amran. Bisa maksudnya Zaid itu mendoakan agar Amr dilaknat oleh Allah. Maknanya juga bisa apa? Zaid mencaci maki Amr. Paham ya? Baik. Nah, di sini la'ana Allah, subjeknya adalah Allah. Sehingga maknanya adalah Allah menjauhkan dari rahmat yang khusus. La'anallahu ya, man dhabaha li ghairillah, siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Nah, sembelihan di sini, sembelihan yang dimaksud di dalam hadis ini, sembelihan yang mengandung unsur taqarrub atau bukan? Yang mengandung unsur taqarrub, ta'zim, ibadah atau pengagungan. Ya. Seperti menyembelih untuk jin atau menyembelih untuk mayit. Ya, atau menyembelih ya untuk ya patung, berhala ya dan lain sebagainya. Yang ada unsur pengagungan. Begitu. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Hal yang pertama adalah tadi, ada tidaknya niat taqarrub, unsur taqarrub. Nah, yang dimaksud dengan dzabah penyembelian di sini adalah penyembelian yang mengandung unsur taqarrub. Itulah yang dilaknat oleh Allah jika ditujukan kepada selain Allah. Ya. Yeah. Nah. Kemudian bagaimana mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa melaknat atau menyembelih untuk selain Allah itu atau mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Bagaimana mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa menyembelih itu adalah ibadah? Ya, karena kan ini konteksnya penulis rahimahullah sedang menjelaskan dalil-dalil bahwa beberapa hal ini termasuk ibadah. Di antaranya adalah dzabh. Dzabh itu adalah ibadah, menyembelih itu adalah ibadah. Dalilnya adalah ini. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Bagaimana menyimpulkan dari hadis ini bahwa menyembelih itu adalah ibadah? Ya, cara menyimpulkannya apa? Bukan, ayatnya sudah, ini hadis. Kan dalilnya ada dua. Yang pertama ayat tadi sudah selesai. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini sudah Dalil yang kedua adalah la'anallah man dzabaha li ghairillah. Ini kan dalil yang kedua. Bagaimana menyimpulkannya? Dari hadis ini bahwa dzabh itu adalah ibadah, sehingga masuk dalam apa kaidah tentang ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara mengambil kesimpulannya adalah ya, terfahami bahwa yang Allah cintai, terfahami dari hadis ini bahwa yang Allah cintai, Allah kehendaki adalah menyembelih untuk siapa? Untuk Allah semata. Jadi jika Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka ya, terfahami sebaliknya. Yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah adalah kita menyembelih untuk siapa? Hanya untuk Allah. Jika Allah menghendaki hal itu dan mencintai hal itu, ya, maka disimpulkan bahwa hal itu adalah ibadah, bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Karena dicintai, menyembelih untuk Allah itu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam definisi ibadah. Ibadah itu apa? Ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Itu pengertian ibadah yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibadah yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, terfahami bahwa yang Allah cinta itu adalah menyembelih untuk Allah. Jika menyembelih untuk Allah itu dicintai oleh Allah, berarti itu adalah ibadah. Karena setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah. Ya. Kemudian masuk dalam kaidah umum. Jika menyembelih itu ya, disimpulkan adalah ibadah, maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya menjadi syirik akbar. Wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah memvonis kafir. Innahu la yuflihul kafirun. Allah memvonis kafir siapa saja yang meniatkan ibadah, menujukan ibadah untuk selain Allah. Allah yang mufanis kafir, berarti itu syirik akbar, mengeluarkan dari Islam menuju kekafiran. Na'udzubillah. Berikutnya, al-mu'allif rahimahullah, penulis, menyebutkan dalil, contoh ibadah yang terakhir, sebelum masuk ke al-asal athani, dasar yang kedua. Dari tiga dasar, tiga landasan di dalam agama Islam. Beliau mengatakan, وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Dan dalil nazar, yaitu firman Allah Ta'ala, dalil nazar itu adalah ibadah, adalah firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadhri, mereka memenuhi nazar. Wa yakhafuna yawman, dan takut kepada suatu hari, kana syarruhu mustatira, yang keburukannya menyebar. Menyebar di mana-mana. Ya, ini hari kiamat. Ya, banyak sekali azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Surat Al-Insan ayat 7. Nah, ini contoh ibadah yang terakhir yang beliau sebutkan di sini. Dan beliau hanya memberikan contoh, tidak mencakup segala macam ibadah, sebab ibadah-ibadah yang Allah perintahkan itu sangat banyak. Beliau hanya memberikan contoh ibadah yang semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya menjadi syirik akbar. Yang terakhir adalah nazar. Nah, apa pengertian nazar? Ini. Apa pengertian nazar? Yang seperti ini harus dipelajari, difahami dan dicatat. Kalau enggak ya apa yang mau kita pelajari? Ketika kajian apa yang kita pelajari? Atau inginnya yang kisah-kisah saja gitu. Kajian inginnya yang kisah, cerita sirah gitu. Memang enak ya. Tetapi apakah dengan itu kita jadi mengerti hukum-hukum syariat, mengerti tentang akidah, rukun iman, rukun-rukun iman, ya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat dan seterusnya. Apakah hanya dengan sirah itu kita menjadi mengerti tentang halal dan haram? Ya kan? Padahal yang diperintahkan kepada kita itu apa? Kita terikat dengan hukum syariat yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Demikian juga dalam bab akidah. Wajib untuk diyakini, diimani. Sehingga sirah, biografi dan semisalnya itu sifatnya untuk pelecut, motivasi, bukan menjadi inti ilmu agama. Begitu ya. Pelecut, motivasi. Barakallahu fikum. Kemudian pengertian nazar secara bahasa, nazar secara bahasa bermakna al-ilzam, ya, mengharuskan, mewajibkan, dan al-khauf, takut. Jadi nazar secara bahasa itu artinya takut juga. Makanya orang yang memberi peringatan disebut apa? Munzir. Dari kata nadhar kan huruf aslinya nun, dha, dhal, ro. Memberi peringatan, menakut-nakuti. Agar takut. Berarti nadhar secara bahasa memiliki dua makna ini, yaitu ilzam, mengharuskan. Dan yang kedua adalah takut. Dan jelas ada keterkaitan antara makna nadhar secara bahasa dengan makna nadhar secara istilah di dalam syariat. Sebab orang yang bernadhar itu berarti mengharuskan, ya kan? Mengharuskan kepada siapa ini? Orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Dan orang yang bernadhar itu takut atau tidak? Takut. Takut apa ini? Takut dosa. Takut dosa karena tidak memenuhi nadhar. Juga takut kepada pihak yang dia bernadhar untuknya. Begitu ya. Kalau nadharnya untuk Allah, ya takut kepada Allah. Kalau nadharnya na'udzubillah kepada selain Allah, kepada jin, kepada mayit, musyrik ini na'udzubillah, ya dia takutnya kepada siapa? Ya kepada jin, mayit, takut. Sehingga nadhar itu ya disebut nadhar karena memang orang yang bernadhar ya mengharuskan dirinya sendiri sekaligus memiliki rasa takut. Adapun nazar di dalam syariat, nazar di dalam syariat pengertiannya, ya sebenarnya ada apa versi Arabnya ya, tentunya ada, cuma kita sederhanakan saja dengan bahasa Indonesia. Nazar secara syariat kurang lebih mengharuskan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Mengharuskan diri sendiri. Mungkin bisa ditambahkan biar antum gak bingung. Mengharuskan diri sendiri secara lisan. Mengharuskan diri sendiri secara lisan. Jadi pengharusannya itu diikrarkan dengan lisan, bukannya dalam hati. Nanti akan jadi jelas. Kalau dalam hati ya, seolah kalau diungkapkan secara lisan, saya harus puasa begini-begini, sekian hari misalkan. Tapi dalam hati belum pernah dia ucapkan dengan lisan. Maka itu nazar atau bukan? Bukan. Dan hukumnya bukan hukum nazar, itu enggak usah khawatir. Waduh, ini nazar nih. Kapan atau benar nazar? Dalam hati, ya itu bukan nazar. Jelas ya? Ini pentingnya kita memahami definisi-definisi, pengertian-pengertian. Nah, kalau antum ikut kajian bertahun-tahun, tapi definisi-definisi setiap istilah tidak begitu antum pahami secara detail loh ya. Ya sudah, ngambang. Antum nggak bisa menentukan ini masuk dalam bab ini, masuk dalam bab itu. Definisi itu penting. Definisi itu kan artinya kita mengenal. Bagaimana kita mengenal sesuatu dulu. Setelah itu kita mempelajari hukumnya. Mengenal saja belum begitu mengenal, belum begitu faham, duduk permasalahannya, definisinya, gimana mau menghukumi. Nah itu nazar mengharuskan diri sendiri secara lisan untuk melakukan sesuatu. Ya. Dalam rangka mengagungkan pihak lain. Jadi pihak yang dia bernazar untuknya, nazar kepada siapa? Kepada Allah atau kepada jin atau kepada mayit atau kepada patung berhala. Jadi nazar itu ada unsur apa? Ta'zim, pengagungan. Baik. Ini pengertian nazar secara istilah. Dengan begitu terfahami bahwa orang yang mengharuskan orang lain itu namanya nazar atau bukan? Orang yang mengharuskan orang lain untuk melakukan sesuatu itu nazar atau bukan? Ya, bukan. Karena nazar itu mengharuskan diri sendiri. Orang mengharuskan diri sendiri, tapi di dalam hati saja. Pokoknya saya harus selesai hafalan Quran. Begitu ya, hari saya. Di tahfidz saya harus selesai hafalan Quran, misalkan. Itu nazar atau bukan? Niat, tekad, semangat. Dalam hati itu belum bukan nazar. Sampai diucapkan, saya bernazar kepada Allah untuk hafidz Quran, selesai hafalan Quran. Nah, itu baru. Ini contoh saja. Begitu ya. Demikian juga orang yang nampak mengharuskan diri sendiri, tapi dengan perbuatan langsung, dengan komitmen dan konsisten, kontinu melakukan terus. Seolah dia mengharuskan diri sendiri. Ya, begitu. Kontinu. Senin, Kamis, puasa, Senin, Kamis, terus. Tapi nggak pernah dia ucapkan. Jadi dia mengharuskannya itu langsung, secara real. Dan perbuatan. Berarti itu nazar atau bukan? Ya, bukan. Karena tidak dia ucapkan, tidak dia lafalkan kalimat nazarnya. Kemudian, ya, sebenarnya ada urutan ya terkait dengan pengertian nazar itu. Di dalam syariat, nazar juga memiliki pengertian yang lain. Ini pengertian yang keberapa? Kedua, pengertian nazar yang kedua di dalam syariat. Ya, yaitu nazar, pengertian yang kedua dalam syariat yaitu al-ibadatul mafruḍah, ada'ul ibadat al-mafruḍah. Ya, ibadah-ibadah yang wajib secara umum. Ibadah-ibadah yang wajib secara umum itu disebut apa? Nazar. Ibadah-ibadah yang wajib, ya semua ibadah-ibadah yang wajib dalam syariat itu disebut nazar. Ibadah sholat lima waktu itu nazarun. Ya, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah yang wajib di dalam syariat itu secara umum bisa disebut apa? Nazar. Gak usah bingung, ini memang istilah dan ini pengertiannya. Tinggal dipahami dan dihafalkan. Begitu ya? Paham. Berarti nazar di dalam syariat ya memiliki dua pengertian, ya. Pengertian yang pertama tadi mewajibkan diri sendiri secara lisan untuk melakukan sesuatu dalam rangka mengagungkan pihak lain. Pengertian nazar yang kedua dalam syariat yaitu ibadah-ibadah yang wajib. Nah, seperti di dalam surat Al-Hajj bagaimana? Tsumma liyaqdhu tafathahum wal yufu nuzurahum. Dan hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Kalau kita lihat tafsir para ulama tentang ayat ini di dalam surat Al-Hajj, wal yufu nuzurahum, penuhilah nazar, dan hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Ya. Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud nazar di sini bukan nazar yang artinya sesuatu yang diwajibkan oleh diri sendiri, tetapi ibadah yang wajib di saat berhaji. Wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka memenuhi, melaksanakan, ya, ibadah-ibadah haji atau ibadah-ibadah yang wajib di dalam haji. Oh, berarti ibadah-ibadah yang wajib itu secara umum bisa disebut apa? Nazar. Begitu ya. Baik. Kemudian mungkin sebagai penutup ya ini. Ya qadarullah tadi ada gangguan di jalan jadi terlambat. Nazar dengan pengertian yang pertama ya terbagi menjadi dua macam. Nah, ini yang sering antum dengarkan insyaallah. Yang sering antum dengar. Nazar dengan pengertian yang pertama yaitu mewajibkan diri sendiri dan seterusnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama apa? Nazar apa? Nazar mutlak, gitu ya. Nazar mutlak juga disebut dengan nazar tabarrur. Yaitu nazar yang tidak dikaitkan dengan sesuatu. Nazar yang tidak dikaitkan dengan sesuatu yang didapatkan. Tiba-tiba langsung bernazar. Saya bernazar kepada Allah, diucapkan secara lisan, untuk mengerjakan sholat sekian rakaat atau untuk berpuasa sekian hari. Atau bersedekah dengan nilai sekian. Tiba-tiba langsung matan seperti itu, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang dia dapatkan. Yang dia dapatkan dan diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Macam yang kedua, nazar ya, muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat, dikaitkan dengan sesuatu. Juga disebut dengan nazar mu'awadhah. Nazar mu'awadhah juga disebut dengan nazar muqabalah, nazar jazak juga. Ya tinggal salah satu saja yang antum ingat, tidak masalah. Nazar muqayyad begitu. Yaitu nazar yang dikaitkan dengan sesuatu yang didapatkan atau diharapkan. Contohnya gimana? Jika Allah menyembuhkanku, maka aku bernazar untuk apa? Ya, beramal. Beramal apa? Ya, disebutkan saja. Sedekah ini, atau berpuasa sekian hari, atau sholat sekian rakaat, ya, dan seterusnya. Jika aku sukses di dalam usaha ini, atau jika aku lulus, atau jika aku diterima di pekerjaan ini, dan seterusnya. Ini namanya nazar apa? Muqayyad. Begitu ya? Nah, apa hukum nazar ini? Mengharuskan diri sendiri secara lisan dan seterusnya ini. Nazar dengan pengertian ini hukumnya apa? Atau dirinci nazar mutlak, nazar yang tidak dikaitkan dengan sesuatu, dengan nazar muqayyad. Gimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nazar. tentang hukum melafalkan nazar, mengucapkan nazar. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, nazar mutlak boleh. Nazar mutlak berarti yang semata-mata bernazar tidak dikaitkan dengan sesuatu yang diharapkan dari Allah. Langsung bernazar begitu saja. Nazar mutlak boleh, boleh-boleh saja orang bernazar. Sedangkan nazar muqayyad makruh. Gitu ya. Sedangkan nazar muqayyad makruh. Karena kan seolah-olah dia meyakini bahwa Allah tidak akan memberi kecuali dengan nazar. Iya kan? Padahal Allah Maha Pemberi. Ya Allah, jika engkau menyembuhkanku, maka aku akan demikian dan demikian. Iya kan? Dia kayak orang yang bakhil. Kalau mau beribadah, tinggal beribadah. Enggak usah dikaitkan dengan itu. Seolah kayak mau membayar. Ya, timbal balik. Pendapat yang kedua mengatakan, kedua nazar tersebut makruh. Baik mutlak maupun muqayyad. Pendapat yang ketiga mengatakan, kedua nazar tersebut haram. Dan cukup kuat pendapat yang mengatakan kedua nazar tersebut haram. Begitu ya. Nah, mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam. Yang jelas tadi apa, setidaknya ya makruh, dan di sana ada alasan-alasan ya mengapa nazar itu ya semestinya tidak diucapkan. Kalau mau beribadah, tinggal beribadah. Tidak perlu bernadar. Ingat, yang dimaksud adalah nadar dengan pengertian yang keberapa? Yang pertama tadi ya, mengharuskan diri sendiri. Jangan memberat-beratkan diri. Tuh. Kalau mau beribadah, tinggal beribadah. Gak usah nadar-nadaran. Nah, sehingga kesimpulannya, pengertian nadar ini kalau dibuat bagan bagaimana? Kalau ingin untuk mempermudah, bisa untuk buat bagan. Nadar gimana? Pengertian nadar. Nadar secara bahasa artinya ini, gitu ya. Nadar secara bahasa artinya ada dua, yaitu mengharuskan atau khauf, takut. Kemudian nadar secara istilah, secara syariat, ternyata juga memiliki berapa pengertian? Dua. Yang pertama, mengharuskan diri sendiri dan seterusnya, gitu ya. Pengertian yang kedua artinya apa? Ibadah-ibadah yang wajib secara umum. Kemudian nazar dengan pengertian yang pertama ternyata terbagi menjadi dua, yaitu nazar mutlak dan nazar muqayyad. Sudah tergambarkan. Kalau dibuat bahkan bagus itu. Jadi ketika antum taklim, antum kajian, ya antum berusaha untuk seperti pelajar lagi, orang sekolah atau kuliah gitu ya. Begitu, insya Allah akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, lebih baik. Begitu. Jangan didapatkan begitu saja. Belum tentu antum mendapatkan yang seperti ini lagi di kesempatan yang lain. Karena ilmu agama itu kan banyak, luas. Ya, di kajian-kajian yang lain, di daro-daro yang lain, kan pembahasannya lain lagi. Yang seperti ini entah terulang lagi atau enggak. Ayo, kapan, gimana? Nah, apalagi bukan santri, kan begitu. Kapan lagi mau terulang? Catat dengan baik, ya. Kemudian di murojaah, ya. Demikian juga buku catatnya dijaga. Ya, sementara kita cukupkan dulu dengan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.